Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nak izin bertanya? Kemarin. Amalan apa yang paling dicintai Allah SWT? Syukran Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Suatu hari sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayun a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidin. Bakti kepada orang tu. Kemudian sahabat tadi bertanya, thumma ayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktu. Kemudian orang tadi itu bertanya lagi, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad, berjuang di jalan Allah. Nih, tiga amalan yang disenangi. Banyak sebenarnya amalan yang disenangi Allah, banyak. Ini baru salah satunya aja dari hadis yang saya sebutkan. Bakti kepada orang tua, salat pada waktunya, jihad fi sabilillah. Tapi jihad fi sabilillah ini jangan diartikan perang doang. Perang itu hanya salah satunya. Termasuk jihad fisabilillah apa? Jihad dengan hartanya. Buat pondok pesantren, buat anak yatim, buat panti asuhan, buat janda-janda, buat fakir miskin. Itu termasuk jihad. Jihad dengan harta. Mengajarkan ilmu. Ikhlas karena Allah. Itu juga jihad. Tapi kalau mengajarkan ilmu karena untuk amplop, bukan jihad. Kenapa itu yang amplopnya gede? Tidak jihad. Tapi kalau jihad masuk kampung, keluar kampung dengan ilmunya, dia ngajar, ini termasuk jihad. Dengan catatan ikhlas karena Allah SWT, jihad itu. Berarti masuk dalam kategori amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, ini contoh. Ya. Ada santri. Ana senang lihat tanaman seger. Ya. Ana senang lihat pondok bersih. Tidak ada sampahnya. Jangankan plastik, jangankan kertas, tanah pun tak ada. Saking bersihnya pondok. Misalkan itu. Ya. Bersih, hijau semua, daun nih. Dicet semua dia. Senang. Ya, jadi misalkan ini ya, misalkan di antara yang paling ana senengin adalah santri yang rajin menyirami tanaman dan memungut sampah. Tiba-tiba ana ngelihat, ya, ana ngelihat jangan Rohman mungut sampah. Masya Allah, Rohman. Dia yang nyiram tanaman. Ana seneng nggak ngelihatnya? Pasti seneng. Ana ridho, seneng kan? Walaupun ana tahu dia pamer dia, misalkan nih. Tapi ana seneng. Sama dengan gitu. Ente sholat tepat waktu, ente bakti sama orang tua, ente jihad fisabilillah dengan apa yang kamu punya saat ini, Allah pasti akan senang. Baik. Ana paling senang lihat santri yang rajin belajar. Maka dia melakukan pekerjaan itu, rajin belajar. Apa yang ada terjadi? Ana senang enggak sama dia? Senang. Walaupun orang ngebuok lacuk, tak jadi masalah. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak melihat bentukmu, enggak lihat badanmu, tapi Allah melihat hati. Begitu juga berikutnya, ahabbul a'mal, amalan yang paling Allah cintai adalah yang adwa muha wa inqalla, yang istiqomah walaupun sedih. Salat duha, dua rakaat. Tapi tiap hari, itu lebih Allah senangi ketimbang kita salat duha 8 rakaat tapi seminggu sekali. Nanti salat, itu sedekah. Ya. Setiap Jumat 300.000. Banyak enggak? Ya. Ada sedekah sehari 20.000. Kali 7 hari berarti berapa? 140.000 atau sehari 10.000 berarti 70.000. Allah masih suka yang 10.000 tapi tiap hari ketimbang seminggu 300.000. Tapi masih mending daripada tidak sedekah sama sekali. Cuman yang Allah paling senangi sedikit tapi istiqomah. Ini yang paling Allah senangi. Menghafal 3-3-3 tiap hari. Lebih Allah senangi ketimbang hafal 30 tapi sebulan sekali khatam. Atau 10 hari sekali. Baik, itulah amalan yang paling Allah senang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.